Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Tarjono dari Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tentang ceramah Buya perihal bawa anak kecil berjamaah di masjid, ada yang mau ditanyakan. Mungkin wajar kalau yang bawa anak makmumnya, yang jadi masalah si imam yang bawa anaknya ke masjid. Saat dia mengimami sholat, anaknya berlari-lari di depan kami, jadi kami merasa terganggu. Itu bagaimana Buya hukumnya? Sahkah sholat berjamaahnya? Baik, imamnya bawa anak kecil, anaknya lari-lari. Ketahuilah bahwasanya kalau kita bicara tentang sutratul musalli, batasan musol, batasan batas untuk sholat itu, di saat kita sudah buat batas sholat, jika ada orang lewat, maka kita hendaknya menghalanginya. Kecuali jika yang lewat adalah apa? Anak kecil dan kambing. Kambing tidak usah ditahan, kambing tidak usah. Anak kecil sama, karena dia tidak berakal. Biarkan dia lewat, bebas. Anak kecil bebas, tidak ada masalah di situ. Jangan terlalu dah, jangan dengki sama anak kecil. Baik. Kemudian, ya memang semestinya lah jangan membawa anak-anak seperti itu. Cuman mungkin di rumah istrinya lagi pergi dan sebagainya, anaknya harus dibawa. Kemudian imam bawa anak kecil, ya nggak ada masalah membawa anak kecil, sah-sah saja kok. Anak kecil lari kesana kemari, apa bedanya dengan anaknya orang lain? Yang menjadi masalah kita sudah nggak enak dengan sang imamnya itu. Imam kok main aja, sudah pegel dulu, senyum dulu, makan seanaknya. Nah ini, Anda jangan biasa punya hati seperti itu. Yang lapang dong namanya juga anak kecil. Coba yang membawa adalah orang yang Anda hormati, Anda diem kan? Hanya karena yang jadi imam itu Anda mulai awal sudah agak sentimen, bawa anak kecil lagi. Coba yang mau bawa anak kecil adalah orang alim yang sangat Anda hormati. Oh ya, maafin. Jadi mohonlah. Jadi urusan anak kecil jangan Anda terlalu kenceng-kenceng banget itu. Mau mendengki kok anak kecil ya. Jadi ya mungkin masalah mengimbau, apakah tidak sebaiknya ada yang jaga anak kecil dan sebagainya. Tapi sebetulnya masalah anak kecil tidak boleh kita terganggu. Mereka tidak punya akal kok. Cuman kadang-kadang kita marah ya. Loh kenapa marah? Anda sudah ada ngusul lagi ngurusi anak kecil. Sholat Anda kepada Allah, Allahu Akbar, selesai. Iko yang anak kecil. Waktu kita di Mekah pun lagi sholat ada orang nebrang, biasa saja kok. Jangan gampang terganggu dengan urusan luar deh. Ya, jadi baru nanti hati tenang. Yang dikhawatirkan enggak asik sama imamnya. Hatinya sudah enggak cocok dengan imam. Mulai tadi itu, mulai dari awal mereka biro sampai assalamualaikum itu hanya ngiat anak kecil. Mulai tadi itu. Nah, akhirnya sholatnya sudah enggak benar. Lapanglah hati. Kita khusnudzan mungkin. Kan enggak biasa-biasa imamnya bawa anak kecil. Kalau bawa anak kecil mungkin banyak sebab. Di sini pertama enggak ada imam. Yang kedua istrinya baru meninggal. Kan kita bisa khusnudzan. Lah ternyata yang terpenting kita itu bagaimana lapang hati. Menyikapi semua keadaan, jangan dengan kebencian dan jangan marah. Mungkin dia salah juga. Kalaupun salah kan tidak harus kita bawa dalam marah di dalam sholat. Tinggal nanti setelah assalamualaikum senyum, anak kecil dicium. Mungkin orang tuanya, ustadznya diingatkan, Pak. Kenapa? Oh, tahu jawabannya nanti. Tapi sholat. Tidak enak hatinya. Jangan biasa hati tidak enak. Apalagi dengan anak yang tidak berdosa. Nanti ilmu saya dipakai. Tapi kan orang tuanya berakal ya kan itu nantinya. Memaafkan lapang. Jadi biar enak semuanya. Wallahu a'lam bissawab.